selesai. Barakallahu fikum, kita masuk ke baru. Qala rahimahullah, babul mustasna. Bab tentang pengecualian. Wa adawatul istisna'i samaniyatun. Alat-alat pengecualian ada 8. Dalam matan al-ajurumnya dikatakan wa huruful istisna, huruf-huruf istisna. 8 ini nanti akan disebutkan, terbagi menjadi ada yang huruf, ada yang isim, dan ada yang fi'il. Nah, ada yang kadang fi'il, kadang huruf. Qala harfun bittifakin wa huwa illa. Dari 8 itu yang pertama adalah huruf dengan kesepakatan, yaitu illa. Wasmani bittifakin wahuma ghairun wasiwan. Dua isim dengan kesepakatan, yaitu ghairu dan siwan. Bilughatiha, dengan lughah-lughah siwa. Fa'innahu yuqalu fiha siwan karidhan, wasuwan kahudan, wasawa'un kasama'in, wasiwa'un kabina'in. Maka sungguhnya kata siwan ini bisa dikatakan padanya siwan dengan wazan ridho, atau suwan dengan wazan huda, sawa dengan wazan sama, dan siwa dengan wazan bina. Wa fi'lani bittifakin wa huma laisa wa la yakunu. Fi'il dengan kesepakatan ada dua, yaitu laisa dan la yakunu. Wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati wa huwa khala wa ada wa hasya. Berbolak-balik antara fi'il dan huruf. Kadang fi'il, kadang huruf. Bisa fi'il, bisa huruf. Yaitu khala, ada, dan hasya. Bisa sebagai fi'il madi dan bisa sebagai huruf jar. Nah, khala, ada, hasya. Wa yuqalu fiha hasya wa hasya. Dikatakan yang terakhir hasya, dipanjangkan semua bisa hasya atau hasya. Kira-kira kenapa Sofiyah? Kala syarih kauluhu mustas. Hasil. Nakum samin. Dihitung juga. Nah, siapa bil makhluk be dijadikan satu taib lah bas. Terus ada warna hutan memang juga di ba'di akhwali bahwa ismu wahwa al ismu ada alif lam. Akhwa. Mukhalifan lima qablana nafian wa ithbata. Babul mustasna inilah jenis yang ke-8 atau yang ke-9 dari mansubat pada sebagian keadaan-keadaannya. Pada sebagian keadaan-keadaan apa? Mustasna. Karena mustasna ada yang apa? Majrur, ya, ada yang na'am sesuai dengan amilnya. Nah, maka dikatakan di sini minal mansubati fi ba'di akhwalihi, pada sebagian keadaan-keadaannya. Tidak semua mustasna itu apa? Mansub. Ya, tidak semua mustasna itu mansub. Yaitu mustasna adalah isim yang disebutkan setelah illa atau salah satu dari saudari-saudarinya menyelisihi terhadap apa yang sebelumnya, baik penafian atau penetapan. menyelisihi atau berbeda dengan apa yang sebelumnya, baik berupa peniadaan atau penetapan. Artinya apa yang setelah illa itu menyelisihi, berbeda dengan apa yang sebelum illa, baik itu peniadaan atau penetapan. Maksudnya apa ini, jelaskan di sini. Wa mana hadza istana? Wa mana hadza anna hukma ma qabla adati istisnahi yakhtalifu ma ma bada min jihati nafi wal isbati. Fa in kana mustatan kana ma bada manfiya. Nahu qama qaumun illa zaidan. Fal qiyamu thabitun bil qiyami. Lil qaumi. Lil qaumi. Lil qaumi. Manfiyun an zaidin. Wal aksu bil aksi. Nah, maknanya adalah bahwasanya hukum kata sebelum alat istisna itu berbeda dengan kata setelah istisna, setelah ada tulis istisna. Dari sisi peniadaan atau penetapan, jika sebelum illa itu musbatan, musbatan berarti kan fa'ingkana musbatan, isimnya kana ini dhamir mustatir, jawazan takdir huwa kembali ke ma qabla adatil istisna. Anu masih tanda di situ. Jadi isimnya kana mana? Dhamir mustatir jawazan huwa kembali ke ma qabla adatil istisna. Jika apa yang sebelum alat istisna itu musbatan, positif, tetap, maka kata setelah illa adalah manfiyan, ditiadakan. Contohnya, qomal qomu, ini musbat atau manfi? Musbat. Qom itu berdiri, kecuali zaid. Kalau sebelum illa itu musbatan, positif, maka setelahnya negatif, manfi. Qom itu berdiri, kecuali zaid. Zaid berdiri atau tidak? Tidak. Nah, itu maknanya mustasna, ya. Jadi hukum setelah illa itu berbeda, menyelisih dengan hukum yang sebelum illa. Kalau sebelum illa itu musbat, setelah illa manfi. Kalau sebelum illa itu manfi, setelahnya musbat. Maka al-qiyam, perbuatan berdiri itu tetap bagi al-qaum dan ditiadakan dari si Zaid. Wal-aksu bil-aksi, dan kebalikannya, kalau apa sebelum illa itu manfi, maka apa setelah illa itu musbat. Contohnya, maqamal qawmu illa zaidun. Qawm itu tidak berdiri kecuali zaid. Nah, al-qawm ini manfi atau musbat? Manfi, ya, tidak berdiri. Berarti setelah illa ditetapkan illa zaidun, zaid berdiri. Istamir ya. Difahamin ya ikhwan, maknanya ini. Yakhtalifu au anna al-ismul madhkur bada illa au ikhda khawatiyah mukhalifan lima qabla nafyan usbatan. Ini maksudnya demikian. Difahamin insyaAllah ya, kalau sebelum illa itu manfi, setelahnya musbat. Sebelum illa musbat, setelahnya manfi. Berkebalikan. Baik, istamir. Wa qawluhu wa adawatul istisna'i tamaniyatun. Ayy. Bina'an ala ansiwan. Anna siwan. Bilughatiha adatun wahidatun. Nah, ucapan beliau alat-alat pengecualian itu ada 8, yakni hal ini dibangun atas dasar siwan dengan lughahnya yang 4 tadi dihitung satu alat saja. Siwan, suwan, sawa, siwa. Ya kan, ada 4. Tapi ketika dihitung satu, maka 8. Kalau dihitung semua jadi berapa? 11. Nah, setelah. Wa qawluhu wa sawa'un siwa'un kabina'i kabina'in wa hadihil akhiratu iya Agrobuha wa qalla min dakariha man dakaraha wa makna wa mimman. Wa mimman. Wa mimman. Nassa 'alaiha. Nassa 'alaiha al farisiyu. Farisiyu fil hajati. Hujjati. Fil hujjati. Wa tabghi. Wa tabi'ahu. Wa tabi'ahu. Ibnu Khabazi. Khabazi fil nihayati. Wa minha. Wa minhu. Wa minhu. Wa minhu. Akhada Ibnu Iyazin. Akhada Ibnu Iyazin. Walhasilu annaha tamidu tumaddu. Tumaddu ma'al fathi wa taqsi wa tuksar. Wa tuksaru ma'al dhammi. Wa yajuzul wajhani ma'al kasri. Qalahu fil fil magni Mughni. Fil mughni intaha. Afadahu. Afadahu al-musarri. Al-musarri. Ucapan beliau siwa seperti bina ini yang terakhir ini adalah yang paling anehnya, paling asingnya, dan sedikit yang menyebutkannya. Sedikit yang menyebutkan dia termasuk ada tulis istisna. Dan di antara yang menyebutkan dengan jelas atas siwa ini adalah asiwa. Ini adalah Al-Farisi dalam kitabnya Al-Hujjah. Dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Khabbas dalam kitabnya Nihayah. Dan Ibnu Iyas mengambil darinya. Mengambil pendapat ini dari Ibnu Khabbas. Walhasil kesimpulannya bahwasanya siwan itu dimatkan bersama fathah dan dikasar bersama dhamma. Bacanya bakal fat bersama mat, sawaun panjang itu mat. Dan dikasar bersama dhamma, suan. Sawa, suan. Dan boleh dua sisi yang dimaksud apa? Dimatkan dan dipendekkan, dikasarkan bersama kasar. Berarti apa? Siwa dan siwan. Ini empat lugah bagi siwan. Kalau dimatkan dengan kalau di fathah, kalau di dhammah sinnya hanya dua. Kalau di dhammah sinnya dengan apa? Baik, saya ulangi. Kalau di fathah sinnya berarti dimatkan. Sawa. Nah, kalau di dhammah dimaksurkan suwan. Kalau di kasrah bisa dua-duanya, bisa dimatkan, bisa dikosarkan, siwan dan siwa. Nah, diucapkan oleh Sahibul Mughni intaha. Istamir. Wakuluhum fi'lani bi'ittifaki. Bi'ittifakin. Bi'ittifakin. Wahuma laisa walayakun. Qala fakihi. Zikrul ittifaqi. Zikrul ittifaqi. Zikrul ittifaqi. Qa'il da. Zikrul itt. Zikrul ittifaqi. Muntaqadun. Muntaqadun. Amma laisa fakhilafi. Fakhilafu fiha. Fakhilafu fiha mashkur. Faminhum man zahaba ila arfiyatiha utlaqan. Faminhum man khasa zalika bima idha kanan il istisna. Wal ashahu. Hamzahnya di fathah, sad di fathah, haknya di tasdid, dhamma. Ashahu. Ashahu. Wal ashahu. Wal ashahu. Sadnya yang di tasdid. Wal ashahu. Wal ashahu. Ya wes rawuh. Anna fi'lun. Anna fi'lun ma taqaddama. Kama. Kama taqaddama. Di sadri. Al-muqaddimati. Al-muqaddimati. Ucapan beliau dua fi'il dengan kesepakatan yaitu laisa dan layakun berkata al-faqihi penyebutan sepakatan ini ada kritikan ya muntaqad dikritik. Nah, karena tidak sepakat. Adapun laisa maka perselisihan pendapat tentang laisa ini masyhur. Di antara mereka para ulama ada yang berpendapat bahwasanya laisa itu huruf secara mutlak. Pendapat yang kedua ada yang mengkhususkan bahwasanya dzalika itu na'am adalah huruf jika dia sebagai ada tulis istisna. Yang sahih, yang paling sahih, asah isim tafdhil, bahwasanya laisa adalah fi'il sebagaimana telah berlalu di awal mukadimah kitab ini. Nah, dalilnya apa? Laisa itu fi'il. Ya karena apa azam. Laisa itu fi'il dalilnya. Ah, indah ya kana? Cerita serif. Indah ya apa nomer? Masukkan tak nes sakinah. Min alamatil fi'li kan? Di antara tanda fi'li itu bisa bersambung dengan tak nes sakinah. Di awal kitab ketika membahas laisa wa asa alal asah, ya kan? Nah, tentang fi'il. Fi'il madhi. Baik, istamir akhana. Wa amma wa amma la yakunu fala yahsunu wala yahsunu an yu'adda fi'lan. Fadlan. Fadlan. An yu'adda. Muttafaqan ala. Fi'liyatihi. Li'annahu. Murakkabun. Bun. Murakkabun. Min huruf. Harfin. Min harfin. Wa fi'lin. Wal murakkabun. Minhuma la yakunu la panjang la yakunu fi'lan wa min wa man adahu addahu wa man addahu fi'lan faqad tajawwaza il kalami. Apa bacanya itu? Intaha. Itu singkatan ya. Alif ha itu singkatan. Bacanya intaha. Intaha itu artinya apa? Selesai. Selesai penukilan. Kalau alif lam ha itu bacanya ila akhirihi sampai akhirnya. Jadi ada dalam bahasa Arab juga ya singkatan-singkatan. Ini bosman ya. Kalau DLL apa? Dan lainnya lupa. Ilahuna. Intaha ilahuna ya belum. Ini sudah selesai ilahuna. Baik. Adapun layakun. Maka tidak bagus. Tidak baik untuk dianggap sebagai fi'il. Terlebih untuk dianggap. Disepakati atas fi'ilnya. Dianggap sebagai fi'il saja tidak bagus lah ya sun. Apalagi sampai ada kesepakatan tentang dia itu fi'il. Alasannya kenapa? Karena layakun ini tersusun dari huruf dan fi'il. la huruf nafi yakunu fi'il mudhari. Sedangkan kata yang disusun dari keduanya, huruf dan fi'il, bukanlah fi'il itu sendiri. Ya, bukan fi'il. Dan barang siapa yang menganggapnya, menganggap layakun adalah fi'il, maka sungguh dia telah melampaui batas dalam pembicaraan. Melebihi dalam batasan pembicaraannya. Layakunu tersusun dari dua kata, dari satu huruf dan satu fi'il. Istamir. Waqalan. Ahdal ba'da ayat an dzakara antakara kalama fatihi al-mutaqaddima waqad yujabu ala musannifu bi anna Aksari minal ulama al-arabiyyati di annal qawlu Fungsinya anna itu apa? Nah iya. Di annal qawla yati biharfiyati laisa soro kal majhuri fi istilahi ulama al-arabiyyah. Eh, yakfi. Istamir ya hana. Wa ma la yakunu fa inna la ghayru mandurin ilayha li annaha rukibat ma'a wala bahal fi'lu rafihi fa'is sumya al-jabiru fidan wal hasru anna al-musannifa bayyana madakarahu min al-ittifaqi ala ma huwa mashhurun ma'rufun fi kutubil arabiyyati min fi'liyatil lafdaini al-mudhkaraini. Berkatalah Ahdal, siapa Ahdal ini? Sahibul Kawakib, syarah dari Mutammimah, ya. Setelah beliau setelah menyebutkan ucapan Al-Faqi yang telah lalu, ya. Baik. Dan qad yujab, kadang dijawab. Ini membela ucapannya musannif. Kan tadi ucapannya musannif apa? Fi'lani bittifaq, laisa dan layakun. Kan ada kritikan di situ ya. Tentang laisa ada khilaf, kemudian layakunu ada khilaf. Tersusun dari dua kata. Maka kadang-kadang bisa dijawab juga dari apa yang telah diucapkan musannif. Bahwasanya yang dimaksud kesepakatan oleh musannif adalah kesepakatan kebanyakan dari ulama Arabiyah. Ya, kebanyakan dari ulama Arabiyah. Karena pembicaraan tentang hurufnya laisa ini seperti sesuatu yang majhul. Ya. Tentang laisa adalah huruf nafi itu sesuatu yang seperti sesuatu yang majhul dalam istilah ulama Arabiyah. Nah, sedikit yang berpendapat itu sehingga kata beliau ini kesepakatan indal aksar min ulama al-arabiyyah. Adapun la yakunu, ya, maka sungguhnya la itu enggak dilihat. Ghairu mandurin ilayhi, tidak dilihat la-nya. Karena la ini disusun bersama fi'il dan dia adalah huruf, la itu huruf dikalahkan oleh fi'il karena lebih mulianya si fi'il. Maka dinamakanlah semuanya itu sebagai fi'il. La-nya terkalahkan oleh fi'il, enggak teranggap. Karena dia tersusun bersama fi'il. Nah, dikalahkan oleh fi'il karena fi'il itu lebih mulia, dinamakanlah fi'lan. Walhasil ini kesimpulannya anak musannif menjelaskan apa yang telah beliau sebutkan dari kesepakatan yakni kesepakatan atas yang masyhur, yang ma'ruf. Yang masyhur, yang ma'ruf, yang diketahui dalam kitab-kitab ilmu bahasa Arab tentang fi'ilnya dua lafaz ini yang disebutkan tadi, yaitu laisa dan la yakunu. Nah, adapun khilaf tentang laisa tadi ya sedikit, adapun la yakunu la-nya seolah-olah tidak dianggap. Stamir. Nah, ucapan li mutaraddidun ini berbolak-balik kadang fi'il kadang huruf. Dari sisi apa? Kadang-kadang dipakai sebagai fi'il. Fi'il apa tadi? Fi'il madhi setelahnya mansub. Kalau fi'il madhi setelahnya mansub sebagai maf'ul bih, kalau kita anggap sebagai huruf berarti huruf jar setelahnya apa? Majrur. Nah, kapan terjadi taraddud ini? Apa Abdillah? Kapan? Kadang menjadi fi'il, kadang menjadi huruf. Kena mundur. Ingat. Benumer. Nah, jika tidak didahului ma masdariyah, maka mutaraddidun bainal fi'liyah wal harfiyah. Bisa fi'il, bisa huruf kalau tidak didahului ma masdariyah. Kalau didahului ma masdariyah, apa? Pasti fi'il. Bukan huruf. Nah. Wahasha, ya, jadi hasya bisa alif akhirnya dibuang jadi hasya, membuang alif terakhir, atau hasya dengan membuang alif yang pertama. Baik, naktari bihada ilahuna. Intaha ilahuna.